lahir di Kali Ciman. Naskah dan skenario cerita oleh Haji Anom Udin Zain. Ilustrasi musik digarap oleh Robert Michalika Mahua dengan diperkuat oleh para pelaku di antaranya Hajah Titin Maryati, Eti Karsiti, Wawas Setiawati, Haji Anom Udin Zain, Gendut Rumli, Edi Suwaryo, Kewod Sastra Menggala Yuda, dan lain-lain sebagainya. Di Kali Cimanuk sengaja kami persembahkan teruntuk para pakar-pakar seni daerah, khususnya seni daerah Tarling, dengan ucapan semoga dapat terhibur dan berbahagia selalu. Berakhir di Kali Cimanuk sengaja kami persembahkan pula buat para sesepuh, terutama sekali para pemadat dan pecandu drama Tarling yang tercinta, dengan ucapan semoga Anda tetap akan menjadi penggemar Tarling yang setia, khususnya Tarling kesayangan Anda, Kamajaya. Akhirnya kami dari segenap kru Kamajaya mengucapkan selamat menikmati sebuah drama Tarling yang berjudul Berakhir di Kali Cimanu. Thank you. semua orang berguna. Nasib temenmu kebangetan pisan urip kula. Kenapa urip nyindunya kok pun sengsara terus-terusan? Arep kapan nemu seneng kaya batu-batu? Ya Allah. Thank you. kok kata menggelam. Arep apa? Karo AA. Enak temen sampean nembe kenal kula apapun ngundang sampean AA. Iya. Dicoba. Coba seru. AA. Ning ngringi sing endah sudu-sudu godhog. Seru-seru gue nih ngomong nih karang subung, tadi kebun kosong. Sampai yang sih pengen diundang AA. Enak. Pokoknya lamun gelem, karo AA, jaluk apa? Lintang karo bulan, tak turuti. Asal aja jaluk duit. Yang beli duwe. Aduh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Menolak ngomongin ini. Lagi ya, Pak. Si mau tiwas centang centung ning perapatan dibiarkan baik. Iki mas, iki kepriman ah, iki pengertian sama sekali. Rolok nadinya. Menunggu itu adalah satu pekerjaan yang paling menjengkelkan. Ngerti? Betul. Tapi apa? Pula kiarapan makan ketemu kalau bakal keluarga pula. Hah? Ketemu kalau calon keluarganya sampai ngelotok pun selalu kawin ngejiwong ya ku hah ku si berita kuning ya keruan sekali sampai mana dingin eh sebenarnya sekarang mana dingin kok lurus gampang pola apa maksudnya yang kok udah narpan ngomong dingin kalau ngwaton oh arpan ngobrol-ngobrolan dingin ya wis ngobrol kena ya tapi aja sesuai ki wis beres kok kita nunggu dingin apa teman ya sejak dia nunggu hebat temen ya. Batur kan anak. Oh, batur sampai ya? Siapa sih arane? Arane? Iya. Ya kan, arane Mas Gendut. Ai, wonge gering arane gendut. Aja dipikiri, aran malah pancet sepat. Gak pirang aran mah. Ari sampean siapa arane? Mas beli kenal. Kita kan mau ke Celuk Muluk. Nih, toko-toko gambarnya pirang-pirang loh. Oh, termasuk wong terkenal. Nah. Oh iya, kula sering deleng gambare sampean. Iya, ning toko-toko kaset ya. Duduk. Hah? Duduk ning toko kaset kula mendeleng gambare sampean. Ning ndi sayang? Ning warung-warung. Persis kaya sampean, lemu-lemune, raine amba-ambane nang kasih dibuang fotone sampean kan? Iya kan? Persis kaya gambar obat lamu. Hah? Aduh. Siapa sampean arane? Oh, ya kula. Siaran Udin Jin. Oh, Udin Jin. Nok, gimana terus terang baik. Lamun sayembara demen. Nok Titin Mariati demen Mas Udin apa demen Mas Gendut? Ah ya demen Mas Gendut. Si benar. Busu. Sumpah. Sumpah. Janji lo. Lamun ketemu karo wong bilang-bilang yen ditakoni Nok Titin demen siapa? Demen Mas Gendut. Ya. Iya. Ngobrol beriprakat-prakat, ya ampun. Eh, sampean ku piye temen si singaran nyiksa wong ku. Aduh, Mas, iki bloli kula nek mangkat-mangkat iki. Bloli ning bakal rabi kula iki. Hah? Bloli piye? Ma, nuwun sayang, Bu, nyebelin. Carek. Seperti ini tenang, tadi beres juga. Apapun maksudnya, Ma, jareka apa ngawin, ya konon. Hah? Mau wartung takut mau konon. Heran ya? Heran. Ya heran. Hebat ya. Ngomong-ngomong, Oli beli, namun gula pengen kenal kalau calon keluarganya sampean. Bisa, tapi dengan syarat. Ada syarat ya? Apa? Syaratnya sampean lamun salaman. Nempel petit tangannya baik. Nempel petit tangannya baik? Maksudnya? Ya, pokoknya pandu nempel baik konon. Oh, iya. Terus? Waktu tidak boleh lebih dari 15 detik. Lamun lebih dari 15 detik? Out. Waduh, peraturan ini gila tuh. Nomor telu? Nomor telu? Pulangnya diusir aja nih kene. Oh, sampai ini beli ini kene. Apa maksudnya itu? Ya panas dong. Iya. Ya habis bakal sampein aja nih kene. Lo sampean mang kata sesuai apa sih pernah lo mau akan sampein mau. Kau mau apa ya mau? Segalengko. Nah. Segalengko di Pai Es. Salah. Segalengko di Pai Sampel, teh botol di Pai Es, rokok di Pai Korek. Apa coba? Teh botol di Keren. Masa teh botol di Keren? Anu, teh botol di Pai Sampel. Aduh, salah kudu teh botol sih di Pai Es. Es di Pai Sampel. Masa es di Pai Sampel? Nggak sampai mau ngomong mengkonon lah. Beli mengkonon bodoh. Siap. Teh botol sih di Pai Es. Iya es, Pai teh botol. Segala yang kau di Keren. Segala yang kau jadi Keren kau kan kebakar cangkem kita ya. Terus nggak mau dia bela. Yang. Karena apa sih? Ya coba panas dulu. Udah ngeyang-ngeyang detik. Menang mikirnya yang Arab mata petugas teh botol. Permisi, punten. Ini aku nggak kayak toko. Heran kerja ning kana ya kawin karo wong kana, kerja ning kene kawin karo wong kene. Oh tono. Heeh. Kalau bakal sampean tetukuane turu oli plus mana tukua maning aduh. Nah, cara terus kentang. Temen Mas Udin atau temen Mas Gendut sayang? Temen Mas Gendut. Bro, bro, bro, bro. Eh, aja kena panas sekali. Mana mana mana. Bila tidak hanya lemah lagi. Sakit itu mana? Tak kena guna guna apa? Eh, nok. Janji nok titin. Wis. Rela hati dalam mau dikawin dengan Mas Gendut. Wis rela. Wis diniati. Wis diniati. Konsumsen maning. Dadi nok titin iki sing dimaksud Mas Gendut, Mas Gendut ning nok titin iki jiwa kaya ngapa wong? Ai sampean ku takon. Hah? Apa sih? Sing aran Mas Gendut? Iya. Sampean ora? Hah? Eh? Sampean ngarani kula Gendut? Idi wong ning arane dhewe cekelen, sampean kan arane Mas Gendut. Lah lah lah lah lah. Lah. Pak ingat si mau dapur pak. Eh cari siapa nok sirang arani kita Mas Gendutku? Cari Mas Udin Jen. Hah? Cari Udin Jen? Iya. Mas Gendut. Eh, tuh tuh sirang arani Udin Jen di wonge. Wonge? Iya. Tahu kah si wonge di kongkon kena sampean kah wonge macam gede. Oh mau sing lewat? Iya. Mau sing di kongkon pula? Iya kan arane Udin Jen sampean arane Gendut. Astagfirullahaladzim. Wong edan bener. Wong bagus-bagus ya arane Gendut. Stop. Eh, aja salah paham. Piro ngakaken ya. Nok titin percaya syukur beli percaya masa bodoh. Bukan nok titin pengen weruh. Kula sing asli arane Udin Jen. Sampean arane Udin Jen? Kula asline Udin Jen. Bisa jadi sebisin maning duduk sampai yang ngarani kula Gendut-gendut mencari siapa? Pokoknya cari Mas Udin. Cari wong mau lemuk. Iya. Eh, itu Udin Jen kan Gendut arane kana. Kula gan sadar dipercaya Mas, namun wong mau arane Udin Jen. Nah, sekin kan wis bro. Dadi kinok titin pilih enti. Pilih mau ta Gendut pilih Mas Udin. Ya wis jelas milih sampean Mas Udin. Bener? Bener, Mas. Salah? Sungguh? Beli bohong? Buatan. Lamun dikain Mas Udin gelem? Gelem, Mas. Nah, harus aja bohong, ya. Bucah itu aneh teka. Balas, jangan dulu. Mas, beres. Beres? Waduh, ceria temen ya, Rai, ini. Ya, kalau luar. Selangkong sejagat gua ada sing bunga kecapa sampean, kan? Soalnya gua, Arman ngawin bucah kun. Iya, tapi keberuntung lamun wong lanang bisa ngawin bucah kun. Saya beli? Saya. Saya yang titin bakal rapi gula. Oh, ya masih durung percaya. Apa sih? Pokoknya takon akan sebesar maning. Jika saya buktikan. Buktikan sekali lagi. Takon nih bucah wadun. Lama bener-bener demen sampean. Gua sadut kau sampean. Apa sumpah sampean? Tak sembah, tak abung jempol sikile sampean. Bagian lagi koreng gak? Baik. Ayo nih mbak. Ya mbak. Nanti dulu belum dibuktikan. Agus. Ayo takon nih sebesar maning. Nok titin, maju nih harap. Ngomong sing jelas sing terang. Maju dong. Nok titin, demen Mas Gendut apa demen Mas Udin? Demen. Udin. Oh. Dan burung-burung aja mesti kedubrang. Ayo. Demen Mas Udin. Hah? Oh. Nok titin, demen Mas Gendut apa demen Mas? Mas Udin. Demen, oh. Demen Mas Udin. Ayo. Alah, apa tadi nih nyaru-nyaru aran tuh? Sudah. Menjual nama baik saya sampean ke aduh. Asik menyu. Wis los mono demenan lah. Los mana enggak kali kah? Hampir bae sama si ibu mana bawa sana. Ai ikut jelangan iku sampean mulek. Ya ngali-ngali kok katana tugulan batam uga ning endas. Iki iku meringis. Ngali-ngali sing mulek. Ya Allah. Ampun wong kon ngali. Nok titin. Kula Mas. Oke, terus serang bayang. Setelah Mas Udin ketemu karo Nok titin. Mas Udin merasa kewalik birahi kapentang asmara cinta nok. Tresna karo awak kira. Sampean demen kula. Bener tresna. Kula masih durung yakin. Apa coba sumpah? Oh, Nok titin masih durung yakin, masih durung percaya. Durung. Rongok nang sumpah. Mas Sudin. Nok Titin. Kula, Mas. Gih. Kepung-pung ananing tanggul Kali Cimanuk. Jare wong yen Kali Cimanuk iki sungil lan angker. Mas Sudin berjanji, lamun tresnane Mas Sudin bohong, lamun cintane Mas Sudin palsu, bagin sorano Mas Sudin sirna perlayang gembur ning Kali Cimanuk. Kang Udin, berarti sampean bener-bener demen ning kula. Sebaliknya, Kang Udin, kula janji karo sampean, lamun kula sawise dikawin sampean lantas kula binurut bagian seorang gebur ning Kali Cimanuk bebarengan karo sampean. Sedurunge Kang Udin kawin jajar pasang dari siji karo awak kira. Kang Udin amanat sira dadi wong wadon aja lancalinci loncat sing tali gagang permana. Artine yen wis demen wong lanang siji aja coba-coba sira demeni wong lanang siji. Sebaliknya Kang, sampeyan wis kawin karo Titin aja coba-coba nyakiti kula Kang. Ayo nok pada bareng-bareng janji ning tanggul Kali Cimanuk. Mangga. Sejati kebatinin lagi kan murah hati. satria gede panerima apa sih mana sendi ayam di warung sejati dapat dinikmati dan murah hati sendi ayam di ladang satria gede panerima apa sih mana sendi ayam di warung sejati. Ari wong tua mah ngesto kaken ngarep paket mangkat sing awit mesusi sampe tekan liwet mateng ora balik-balik kari-kari bocah tekan kene lagi antak kantuk enyae yo karo bocah lanang. Hai Titin, lagi apa-apaan siraning kene eh? Gawe ning manuh kok ora balik-balik. Mang, aja gerek nyewa si Titin, Mang. Kula ga niat arep balik. Cuma tempo arep balik ketemu karo pemuda. Ngomongnya demen ning kula, Cik, Mang. Oh, iya. Coba kokon meneh bocah lanang, bocah kana apa bocah kian? Kan, Kak. Nah, meneh nang. Kenapa? Dudu sira. Sendel baik. Ayo nang, siapa sira sebenarnya wani antak antuk lan goda ning ponakan isun? Titin. Kolang sekarang. Hari kuda pada Titin. Oh iya durung berusia ya, kak. Kakak pun mamangnya gula. Oh mamangnya Titin. Ngenalah keras. Pak, badep perlu saran gula tambah. Iya siapa sira? Oh, tanglet nami gula. Ini gula gendut, Pak. Aduh. Sandal sendal basi ditakoni kita sing jawab ning kono. Ngetem coba, aku pai jawab ngetem siram tem nomor 15. Paring kok kita dingin. Jelas, melang bae ketinggalan. Tanglet nami gula, Pak. Ya. Gula wastane Udin Zen, Pak. Busan dinam. Bogor Sugra Indramayu, Pak. Lo. Yo sing kanamene perlu ne apa sengaja pengen kenal kalau ponakan isu enggak? Hanya kebenaran mawon, Pak. Terus piye kanggo kelanjutane, Nak? Sanes maaf, Pak. Kula badhe taklet kang sampean. Ari sampean leres mamange Titin Aryani. Orang salah nak. Oh, sampean mamange Titin. Lah, ari tiang sepuh Titin pun di Pak. Oh, lebakuan Titin kunang lamun kudu weru. Mbok wis ora duwe, bapak wis ora nana. Kenang ketiban musibah sing ora dikepengini. Oh, sampe ninggal dunia Pak. Wis nangkang bapaknya warahum. Almarhum Amalara. Aduh, goblok sampean. Bisa beli sih ngomong Amalarahum. A. Almarhum. Kupinter sok. Awal-awal pribe ini. Almarhum. Enggak orang bisa ngomong almarhum. Goblok. Oh, dada sampun pecah sedanten. Wisna kan ing dunya kabeh tinggal pian mamange bakal sida pengen perlu kian kan disebut mamang kewot. Oh, dada sampean wastane brewok. Duduk brewok sote ari ora dicukur-cukur. Nang kewot, Kang. Oh, kewot. Nah, dados Titin iku napa gak ada kakak, napa gak ada adik, Pak? Lebak pun sing diarani yakku, ora duwe akang, ora duwe adi, beruang tua, tinggal mamange bae. Oh, dadu selama niki Titin sing bertanggung jawab segala sesuatu ne Mang Kewot. Nah, lebak pun lah niki mengkaitan Mang Kewot niki. Wonten paribasane terbang gede kabrak. Loh, kenapa sih ra bisa ngomong mengkonon? Masalahnya mengkaitan Mang. Terus terang mawon, umpami sampean pengen sumerep. Kula badhe kandha. Setelah kula ketemu karo ponakan sampean sing aran Titin Mari. Sejurone ngati kula mang terus terang mawon. Kula ngerasa ketarik birahi ka pendang asmara sipun. Kula tresna karo Titin Mari ati ponakan sampean. Kalimat pun ku duduk mung sirah si ngomong soal pun. Maksud sampean? Sebab wis pirang-pirang contohe ngomong manis kaya madu sing akhirnya gawe wirang ngomong tua. Mang Kewot, kula sareng ponakan sampean Titin Mariati sampun berjanji. Masing-masing sampun berjanji bahwa suatu saat kula sing bakal dadi lakine lan Titin Mariati ponakan sampean sing bakal dadi rabine. Oh, jadi sira arep bener-bener mengawini ponakan isun. Pangestu, Mang. Ya syukur tapi mengkene. Sira beli bakal keduhung ngawin Titin Mariati pripun si Mang? Ya maksudnya kawuruhana yen Titinku siji anake wong ora duwe melu ning mamange mamange wong larat. Boten Mang, boten Mang, kula sampun sumerep Mang. Titin pernah ngobrol yen Titin pecilet yang boten gadah. Titin pernah ngomong mengkonon Titin? Sampun Mang, sampun Mang, kula neka demen Mang. Aduh, ya kula ane sunegani sini sini akan bae sih. Kula ki terus terang mawon Mang, ning Titin Mariati ki ana paribasane. Kula beli demen ning kurungane, demen sote ning manuk. Jadi sira bener-bener ana hasrat kanggo ngawin ponakan isun. Nawa itu kula sing awit kenal. Terus terang suci niat kula pengen dadi lakine Titin Mariati. Tapi mengkene pripun Mang? Yang sira bener-bener pengen ngawin dawuh dadi suwiji kelawan Titin. Sebab sumpah kita mau ponakan isun iki didadekaken pasangan kumpul ngeong. Apa maksudnya sing diarani kumpul ngeong? Ya artinya cuman kumpul-kumpul dong. Tuh tentang kawin mah mengkobae. Mang Kewot, lamun sampean sing dados minangka tiang sepue Titin Mariati, sing bertanggung jawab ning diri Titin Mariati, ngijinaken Mang, kula biarep nunggu taun maning lan bulan maning. Apa karepe Titin Mariati yen kepengen cepet dinakin bisa? Lamun sampean ngijinaken Titin Mariati tak kawin Mang. Kok padhe kuri. Padhe Pak, maaf Pak. Sampean safaran ya Kewot. Arep ngomong apa sih, Ran? Oh, buarane Kewot, sampean safaranane Kewot. Ya ngel jawab ini kan. Yen sampean meneng dene kula arepan perlu karo majikan ya. Iya iya iya. Mas, punten ya, Mang ya. Jeneng kene Din. Apa sih ana? Apa sih? Bener-bener. Sampean ki kaya-kaya ngomong ki saya serius karo serius-serius. Serius ya. Oh. Karo Titin ki. Iya, apa sih? Loh, apa sih? Sampean ki sing Bogor Sukra tekan kene ki. Beli kongkong luru wadon beli. Beli kongkong luru wadon saya aja maksudnya ku. Maksudnya? Orang sampean ku dikongkong mama sampean. Nang Din, los pilih kakak bakal rapi nira. Ning tegal gugup. Kulak ini dikongkong, niburi sampean ku. Tekang kene sampean apaan kebendang di wong saya ku ayang cari mama sampean. Bang Ngedut. Kulak dan kelingan amanat yang mimi amanat yang nah, paham. Sampai perlu weru. Apa selama kini sing direncanakan kening wong tua yen kula kongkon miliki calon keluarga gue sing ananing Tegal Gubuk nah. Sing aran Wawas Setiawati adine Edi Suwardi. Bener man, udah gitu seterang bahaya selama king ki durung weruh sing aran Wawas Setiawati kadang apa bocah batur nih. Ya tapi kun kan kandake wong tua mas. Aduh, wong tua aja dilanggar setetes geni sepelik banyu. Salah kan lo, setetes banyu ngadep. Iya. Sepelik geni mana sih? Ya tapi dalam persoalan kian mang gendut, coba bayangkan yang sampean. Bayangkan yang sampean. Andai kan gula nuruti wong tua, nuruti calon utawa pilihannya wong tua ning Tegal Gubuk lantas bocah wadon sing aran Wawas Setiawati setelah dikenalakan karo kuda kulane bi seneng karo bocahmu arep riwen man arep riwen perkawinan dalam arti cinta bertepuk sebelah tangan moal bakal bahagia man hari kin kan jelas bocah perlu kita bocah wadon sing kita ne demen ampun lah ngerti ini ampun ampun ngerti ini. Ampun, nanti pikir si ampun arep ini sebabat tua neng senang merti. Tapi priwen mas jika jika iya apa jika iya sewaktu-waktu sampean ki artinya jumbangin nih untuk sampean beli sampean dia termasuk pula pasti dipanggil Mang Gendut. Udin berani berbuat berani bertanggung jawab ngerti limang sampean dewek termasuk kula tumbang momennya sing penting sampean asal cangkemi aja gelem buka gelem tutup rahasia karo motor kita jaluk apa pokoknya lah mau sampean diumbangi kula sing bakal bertanggung jawab sampean mah cicing bahaya menang bahaya urusan kita gitu menang mengorong iya ya wes menang iya Rendang, Din. Anu mengenai maksudnya kini ibu sakit arap makan Tegal Gubuk. Aduh, aku tua. Kawin agama ni Islam ngerti. Rukun yang kawin ada lima. Benar benar. Oh, bener tak, Mang? Bener. Wus paham. Sigi, pengantar lanang, loro, pengantar wadon. Telu, wali, papat, saksi, lima, ijab lan kabul. Anak kan ustaz. Oh, endut sira bener-bener wis ngerti tentang silsilah wong kawinan. Ngerti banget tuh. Anak kan ustaz. Iya, ustaz Mudin. Ya, baru beli mondok ke kula. Ning di mondok ya? Keramat tunggak. Kenapa mau keramat-keramat? Ya mondok. Wes ya. Jadi, sampean siap? Ngawinakan kula? Ya, ya, ya. Ya, wes, Mang. Ya, daripada orang, Mang. Hah? Kumpul ngeo. Nah, kumpul-kumpul kebokan kecil juga orang bagus, Mang. Sarta mungkin, Pak, sampean beli kula aja gendut ke. Bapak Naib. Bapak Naib, sampean pengantin dulu pula. Bapak Naib, ning kono bujang kita kok. Ya wis bisa dak kawinaken nes. Eh priben maksud e? Ya kan arep ngawinaken. Oh, arep ngawinaken. Ya. Maaf, ayo dodok kene iki. Pengantin wadon. Ning kono ajeni kono iku aneri. Iya. Sul. Ayo. Pengantin wadon kene. Kok mesti iki ku wis kono kudingin pengantin wadon karo pengantin lanang ora? Ya beli ding engko. Aduh. Ya masuk wong pengantin wadon dik. Nurut beli sih. Dodok karo nah. Sapa iki? Gendut. Oh, ya wis gak bersin tak kawin ana. Waduh, siap dikelingan nggih. Bapak Naib. Ah. Aduh. Nok, ngaten meneh. Sampeyan duduk kene. Heeh. Kin arep ini maju titine. Dikawinaken dhewek apa nyambat ning Bapak Naib? Nah, nyung anak ponakan mung siji-sijine dadi tak kawinaken dhewek. Ya wis lah, saya mau kono syukur arep pinter mah. Arep ndi sira? Iya, arep ngalih. Ya. Nyambat ponon, Mang. Oh, nyambat kena ya? Iya. Nyambat, Pak Gendut. Nah, siapa? Pak Naib. Bagus. Aduh, yang macam-macem Pak Gendut. Menok, tangenok. Sampainya indah-indahnya dari Pak Naib. Indah-indahnya, jenok. Gelom beli kawin indah-indahan. Ya, Mang. Ya, siapa ke? Pak Naib. Mana tangannya ya? Tangannya siapa? Tangannya pengantin wadon. Oh, konon. Aduh, wajah. Nyewet baik, Kak. Bagus, nak. Kuasa. Mulai kin kone nuruti omongannya Bapak Naib, Nok. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mang kewon. Kula nyambat. Nyambat apa, Wak? Nyambat ngangsuk. Mang ngangsuk. Heh. Lah ilah lo nuruti bae, nuruti kah? Oh, nuruti bae. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkewot. Kula nyambat. Kawinakan kula. Kula. Sukalaki. Kalian. Tiang jalar. Wastane. Kang Udin. La ilah lo, iya bukan Udin, bukan brosok, Bu. Engko nurut dibe Bapak Naib kah? Mangkewot. Kula nyambat. Udah bismillah kari tadi nela. Aduh, buru bae sih. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkewon. Kula nyambat. Kawinakan kula. Sukalaki. Kalian. Kang Udin Jen. Sebab kula. Sampun disukani. Mas kawin. Jumlahe. Jurung. La ilaha illallah. Hei. Ah. Aduh. Are wong kawin iku kudu ana mas kawine. Mas kawin. Iya. Ya usah kok bae lah. Ya mas kawine tadi priwe. Utangnya kena lah. Oh, utang? Yarnen. Kau bayar tanggung. Kula. Sukalaki. Kalian. Kang Udin. Sampun disukani. Mas kawin. Jumlahnya. Utang. Oh, Pak, kepireng, Pak. Gerungu. Iya. Tadi sampean, berarti wis ngesahkan. Mana pengantin lanang? Apa nih? Hari. Penutunnya. Kita nek waline orang ngomong-ngomong. Nun. Orang ngomong priwen ya engko. Apa non? Ku. Priwen gini penutuk iki. Oh bakal ditarik tandak bae iki. Beli kok bakal ditarik kono terima kula ya. Iya. Coba jajal. Ku. Terima kula. Hebat ya. Jembuk. Ah, apa sih? Orang diberi kula ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim dingin ya. Iya. Ya sroger pinter. Aiyah, bokat dikeli kan, ingkono mau tak libah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Naib. Awit cinta niki. Nok titin. Ulatampi. Sebagai. Istri kula. Sebab kula. Sampunyukani. Mas kawin. Jumlahe. Utang. Lamun kula. Lambang dawa. Ninggal. Enam bulan. Kula sanggup. Didenda. Satu selawewu. Kanggo. Panaib. Mong. Yang mana Pak Naib sih ngaterna maksudnya? Masa iya wadon sing Denda cekula duitin nak nang sampean. Wis. Sanggup? Sanggup. Didenda? Didenda. Satu selawewu? Satu selawewu. Kanggo? Kanggo. Istri kula? Istri kula. Enggak. Terima kula. Nah, panglakune? Panglakune. Mas kabine? Mas kabine. Utang? Utang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dolim. Bistemen. Bistemen. Ustagian lah. Ayo loren. Enggak, disambut. Enggak. Mangga-mangga nih kundas kanggo sampean. Yuk, mangga sih, Mang. Nok Titin, ajeng diaguran mawon. Mulai jam pian sepranane berarti Nok Titin wis dadi istrine Kang Din. Jen. Yuk, sakin pula bareng-bareng makat ning umahe Nok Titin. Mangga, mangga, ayo. Mangga. Kiri sing dadi majikan sampean mah arep kula ngatur padhongan ngatur pengobong kursi pegel ngendi srene ngendi ngono iku kaning dermagus padha bengbreng mapek penganten wadon penganten wadon wis arep teka teka dadi bola kelakon iki ana wis tak suka kari manjine ba ya wis ayu ih bareng kokon ih kok kok kok bar bar pajan-pajan pun dalang dalang bareng penganten wadon eh penganten wadon kok dot kagak gini aja gak halo abe eh panjang barang anu panjang ya penuh lagu panjang baru Malaga Manaya Nayaga masyarakat Manayaga Nayaga Nayaga pengantin wadon disambut di papa karo lagu pengantin baru ayo abe pantes di sawang Mi. Iya tuh. Ayo kursi, Mi. Kula anu bujang. Eh, bagi gendut, no gendut. Nah, tak apa pun terima kasih awak. Ayo Dek Edi. Kula Bu. Pangapunten Ibu ya, Dek. Nggih, Bu, sami-sami, Bu. Mangga mangga datur mlebet, mangga mangga. Mangga mangga mangga. Sudah ya, mangga. Nggih, para pengiringe, mangga mangga. Ayo, mangga. Sudah mlebet, mangga mangga. Sami-sami, sami-sami, Teh. Matur kesuwun, Wak. Anu, ngomong-ngomong hari Kacung Udin men di pengadilan. Oh, sakalen, ketemu pisan, Wak. Mangga mangga lagi keren kok kula atur malih. Papa gerudut gadut di papa. Anu naya ga? Ayo semisan maning pengantin lanang di papa karo pengantin baru. Pantes temen ya wa ya. Nggih. Jare wong ngomong kaya Kamajaya Kamarati je ya wa. Nggih leser. Lu ninggange adik kita ya wa, puasa bare-bare pengantin wa semono nyorot teh sayane wa. Iya, puasa bare beli mangan-mangan wa. Pantes pengantin wadone nyorot gula sing moncrot. Aduh kan ninggange tenterane. Panggungnya sebelah kono wa. Mune diaturne ning rika mung bae oli bit nangka dadi. Dut. Nen. Ini kan kita keburu wong rangga. Heeh. Jadi di masa sambut tetap pasangan sirah. Nyambut anu. Lah, ya biasa sambutan kan. Oh. Bisa beli. Nyambut ning para undangan apa? Iya. Oh, sambung biasa ya. Ya wis, bakal wis biasa, terus langsung kita kudut pakenen ya. Asale dia kaulan. Anu kok dari kulane nyambut? Nyambut. Heeh. Ya, pas nyambut langsung acara kaulan. Kaulan pun apa? Kita kudut kosya nangudin dadi pengantin sirak kokon nembang bisa beli. Loh. Nembang suara kedut. Nembang kokon beli enak kubagen. Ari wong kaulan kan kudu dilaksana kak kenora dut. Ya wis beres lah. Kula arepan pidato dingin ya mati kan. Mas Edi, punten lah kula bare pidato. Mangga-mangga, Pak. Sampun biasa. Wonten lanang, wonten wadon, punten kula bare pidato. Mangga-mangga, Pak. Majikan punten. Ya, langsung sing sini aja, Dut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Para hadirin. Para hadirin. Para hadirin. Para hadirin bisa beli sedut ngomong para hadirin baikku. Para hadirin, nah, itu bagus. Saya atas nama wakil daripada Skidul Bak. Skidul Bet. Sistem itu telur sumur. Skidul Bet. Sahibul Bet. Sahibul Bet. Nah, mengucapkan terima kasih karena Siti Wawas Setiawati. Wawas Setiawati nah. Resmi mendapat suami suami. Aduh, mendapat suami. Eh, bisa beli sih ngomong suami. Maaf gak ulah beli bisa ngomong suami. Kok? Eh, iya. Mendapat suami nah. Anom Udin Jen putra Ibu Eti Karsiti Pesek. Aja tadi besak sih Ibu Eti Karsiti. Nah, nah para seredet. Salah gua. Para sederet. Niki merupakan kaul. Apa mau sampun diomongaken ing ibu? Yen Anumudin Jen sida nikah karo Wawa Setiawati kula kongkon nyumbang suara, nyumbang lagu maksudnya, lagu ingkang badhe kula laksanakaken boten wonten sanes, lagune Gundal Gandul. Tangan napal balas gandul. sampun enggak, Mas Edi, kula maaf. Sampun ta, Wak? Nggih. Aduh, dinyangka temen sampean, Wak. Suarane ya. Merdu. Lumayan. Lumayan oleh kanggo satinane. Nah. Saniki mekaten nggih, Pak Gendut. Nggih. Sekalian minangka sampean sendiri sesepue, kula arep nyerahkan adik kula pengantin wadon ning Ibu Edi. Oh, kula masrahaken Ibu Edi ning sampean konon. Oh, sanes mekoten, Wak. Sampean mak kaya badut bae. Dan si Gendut kaya bodor sih namanya. Anu si badut dipasrahkan. Maksud deku masrahkan adie. Ibu. Ibu itu dipasrahkan yang Edi. Masrahkan pripun sih. Beli ngerti nih deh Edi. Sekarang kulam pak. Punten mau nggak kulam pada ngurusi ke apa sih kan kulam pak. Kopi sampun manis-manis pak. Kopi sampun manis-manis. Sukanya nu sampun colet lah. Punten. Bu. Pripun deh Edi. Amit Agung pangapunten gitu. Nah, saya ini kula boleh nyerahkan adik kula Nok Wawa Setiawati sing nila kramining susela ngejodong rumah tangga karo pecile panjenengan Udin Jen gitu bu. Dan ini kula nyerahkan pahit karo getire anak paribasa wulue selembar getia setetes bareng-bareng didik mawon gitu bu. Terima kapat sikil Edi. Ya sarang-sarang mawon gitu mah. Alhamdulillah bu, kula tebising tegal gubuk duki tenggerian Ibu Eti. Selamat bu, ginajar kawilu jengan bu. Mangga bu, sampun mokoten mawon bu. Punten. Sampun gerak niku, sampun gerak pada jawoh. Salah kuno, pada kondur, jawoh. Nggih, pada kondur, sebab pula mau cari niki pengobeng prasmanan, sampun disiapakan. Oh, disiapakan kangge makat perang ta pak? Yukul. Sini maksud Gendut. Kengken nikmati hidangan krihin. Aduh, pesuwun Wak, sing mau ya panganan semono enaknya sedep kabeh. Ayo, mae pajangan. Penganten sih pripun? Ih, penganten mah endah kon pada ngobrol, Dut. Kudu ngerti bae kan apa pengantin baru pada perlu. Anu, penganten sampun di kantun. Monggo bi enak ya, Angga Mi. Nangudin ya, kami ini harapan warna. Bentar. Aduh, layak loh. Salam. Nok, was, kayaknya itu udah dingin ya saya. Mangga, Kang. Was. Kula, Kang Udin. Cang kemene dingin sedih lah, duduk di simpar Kang Udin, aduh. Isin sih, Kang, masih aku uang. Arbusin mama lagi dicacar pasang pirang-pirang lubang. Ya, kin maka tergaku pengiring pengantin. Tapi para pengobeng lagi pada mangan, lagi nikmati hidangan. Kang Udin pengen ngobrol nok. Ngobrol apa sih Kang Udin? Menggemem arpan takut. Pasti misi siap konon tadi keluargane Kang Udin ki. Ai, ya wis siap Kang. Masa durung siap segelem dari penganten. Soale menggenen Wawas. Ake contoe ake buktine. Kadang-kadang bocah nom zaman sekian kepada pengennya baik kawin, kepada pengennya baik duwe keluarga, tapi akhirnya apa? Perkawinan hanya beberapa, apa berjalan hanya beberapa bulan, akhirnya pada pegat pisah karo laki rabine. Nah, ning kene Kang Udin kubeli menghendaki kawin karo Wawas hanya berjalan beberapa bulan. Pisah karo sampean. mati. Memuji ning Kang Maha Suci, memuja ning Kang Maha Kuasa, agar rumah tanggane Kang Udin taro awas gawa jodoh. Seneng bong bunga langka padane tinakien neng wawas ana paribasa nek kaya dene ratu lawan raja kaya dene ratu kelawan raja. Kang Udin terus terang bae, senajan sampean ngomong makanan mekene, tapi Wawas durung percaya, Wawas durung yakin, ini Kang Udin durung Kang. Masih durung yakin apa? Wawas khawatir, sebab si ngakeh wong lanang, ngomong sayang, ngomong demen cuma ning lambe, hari ini ngades, ya biasa bae wong lanang. Was, percayalah omongnya Kang Udin, Kang Udin mual bakal gawe larang. Yen bae Wawas masih kurang yakin lan percaya. Apa Kang Udin kudu janji lan kudu sumpah ning awak kira? Ya tentu Kang Udin. Lamun sampean durung janji nih Wawas, Wawas masih durung percaya, Wawas masih durung yakin, khawatir digawe laran sampean Kang Udin. Yen mengkonon, ayo pada kita bareng-bareng. Thank you. gas permata. Najar susah, wong loro tetap setia. Janji suci, wong loro sampai mati. Ora bakal sumpah bakal menjadi. Dina iki wong ayu kakang arep janji. Saksi langit wong ayu uga saksi bumi. Kakang sumpah ra bakal gawe sulaya. Demi cinta Kang Udin mula ganrima, rela korban pasrah jiwa kelawan raga. Tukang becak kah ari sing aran Umay Udin malah kene selok ku yakin jarene sing cete ijo. Iya ya mang, coba mang kan memang sadang haju mang bokat bayi wong meana mung bayi ibu nok latare sampe suker temen unu. Oh iya ya mang, kaya kaya wong tas hajatan mang. Ake meja kursine masih pada ting blakrak ning jaba. Kewot, mang, ikut dengan mang. Tulisan selamat datangnya masih durung dibuka. Iya ya, nok nembe soek separo. Ya. Hajatan kini mang. Iya rupane sih. Kok mamang arep mono ya nok ya. Waduh nok, apa sih ada ate ari wong sugih kuturune ning tekel. Apa sih mang? Ya ikut dengan kubuku. Awake ning kelasa separo, ning tekel separo. Anu kun kumang, saking ngantuk ke dari beli kerasa. Ya ada hati mang kari wong tas hajatan memukul ngantuk ningan. Coba-coba ya nok ya, mamang arpan permisi. Bu, punten. Bu, punten. Siapa sih? Kula tamu. Sumbangan sana receh belikan ingkana lagi ngantuk. Astagfirullahaladzim. Bu. Hei. Bu. Hei. kapan ku bosan nyeluk sumbangan, Dek. Maaf ya, Dek ya. Sanes tiang nyuwun sumbangan. Kula ku sengaja mertamu lantang let dateng sampean. Napakah enggi teng mriki ku griyane si Udin? Udin. Nggih. Udin siapa sih, Nak? Si Udin sing capek gadah ibu ingkang asma Ibu Eti Karsiti. Oh, Udin anak Mimi Eti Karsiti. Leres-leres. Ya kian bener nang omae. Nok, Titin. Kulama. Iya je bener kian. Los nyoke ngomong los. Kian ma. Ya lu suara aku masih perlu duduk santaian kono. Anu. Ibu Eti maaf. Ari tegese mah sing perlu ku sanes kula. Sapa sing perlu, Nang? Lah iki ponakan kula si Titin. Oh, ponakan Ira. Dudu anak kan? Sanes. Oh iya iya. Pantesan filme sejen. Ari ponakane Ayu. Ari mamange rene ijo. Maaf ya, Mang ya. Ya, wis ora apa-apa. mungkin mengkene ya nok titin. Ibu itu apa ngomong? Sebenarnya terus terang mbak, nok titin ngaku kerabine Udin ibu itu dipercaya. Sebab apa? Ibu itu yang batas sajatan, Udin yang batas kawin. Batas kawin? Iya, karena kawas Setiawati, adine si Edi. Sing leres sini, buta sing tegal gubuk. Jadi Kang Udin ku kawin maning mi. Ayo nembek kawin sekawin maning. Ya Allah Kang Udin, tetap sangka habis manis pah dibuang. Karius mengkenen kaya kaya keduhu. Mi, lamun leres Kang Udin tas kawinan maning. Coba mi, Kang Udin kengken meriki mi kula kepengen kepanggi. Dipun tanggung jawab sareng kula mi. Loh, Udin lagi sono karo keluargane. Sakin mau saja gawe apa aja jadi aja jadi orenak lah pokoknya. Balik ya nok ya. Kok turun Rabina Udin kono nyewoti mimi. Aja gawe-gawe omong nok lah. Aja rurusia, aja lur penyakit. Kau cerah balik semkene ini dasar laka ongkos. Kau ongkos ini ibu. Nih, kula beli niat ngemis, beli niat beriman. Kula kepengen kepanggi sarang laki kula. Sedih lama won mi. Kula beli niat Kang Udin dijak balik maning ninggu buga kula boten mi. Lamun bener-bener Kang Udin sampun kawin maning, kula hanya pengen takon mi. Eh Titin, seraku sehat beli sino kotaknya. Udin mana pelajar orang, Udin mana pendidikan, Udin baca jujur, dilokan bohong karo wong tua, jari abang-abang, jari ijo-ijo, nok. Balik lah, senok, balik, aja lur penyakit lah pokoknya mah. Nih, usiren kula sedina pimpitu, kula beli bakal balik, kelem kula balik, lamun wis ketemu karo anak kesampean nih. Sebab kula penting pisang karena kisah peya. Hai mi, apa sebabnya kula pengen ketemu karo Kang Udin sote? Sebab Kang Udin janji nih ora lawas ninggalaken kula. Kawinan maning Kang Udin. Ayo bisikin balik dingin kang. Yen sampean mong dijak balik kenang kula. Perbincarane wong rumah tangga kang Udin. Yen wis ora suka terima karo kula kang. Kula pegatan kang Udin. Aja digawe siksa batin. Aja digawe lara kang Udin. Ayo balik dingin kang. Usap dingin banyu mata. Ayo usap dingin banyu mata. Kin kene. Aja jadi kanggor enak. Kita beli keberatan. Dia kulaki ning sira. Nanging terus terang. Kita beli pernah rasa kawin sira. Mampus. Kang Udin. Mampus kita bing rasa ngawin sira. Mimi. Nunang. Mimi. Nun. Singkirakan bocah watun kuen. Singkirakan. Iya. Ayo segera singkir. Iya nang. Sebab pun bocah watun sing arepan gawe malah petaka ning rumah tangga kula. Kau kan mampus Mimi. Iya nang. Ya Allah Gusti Kang Udin. Sampai hati sampean memungkiri kenyataan. Titin rapine sampean Kak Udin. Ya Allah. Tiwas titin nado-ado sing widak sehari. Dilawani maksa-maksa ongkos ndadak utang sing tangga. Pokatku bakal ketemu karo Kak Udin seneng. Kari-kari Kang Udin orang aku. Yang ora sama orang pangling pun ku laki pula. Hei jembet saya. Ngaku-ngaku laki ni Udin. Masa coba nak seraku. Masa anak kita ku beli aku di seri-serabi ni. Bangor sila. Coba serap otak dipasang. Soak apa serap sinting ha? Mimi. Mama Mimi meminta pun mertua ni kan undang Mimi sira. Depen. Maaf Mimi Tin Mimi. Aduh. Udin menghancurkan martabat Udin serenok. Ngeceh seraya. Sembarangan seraya. Jembet sira. Dasar bajingan. Mampus. Minggir. Disiksa tegang kene. Biar menyusul-nyusul sampai tegang. Aduh ya Bogor. Dilawani sikil pada melentung. Utang kempung pengen mangan ditahan. Ku yang senengnya ketemu karo Kang Udin. Kari-kari tegang kene boro-boro di aku. Titin dikembangi dikepungki. Dasar wong beriman. Dasar wong Titin. Dia apa kena sira nangis? Ya Allah, mangke won. Awak Titin lara kabeh, Ma. Lara kabeh dia apa kena? Titin digebuki didupaki kena wong tuane Kang Udin. Didupaki ning wong tuane Udin. Kang Udin wis kawin maning, Ma. Astagfirullahaladzim. Ndi wong tuane Udin? Persetan. Kang Kewut. Isken mah pada balik maning, Mang. Percuma senajan sampean maksa-maksa pengen ketemu karo Udin. Ayo, mungkin no, ngaku, Mang. Sebab Kang Udin embetas jadi pengantinannya. Bener-bener Kang Udin karo Titin habis manis bah di buah. Ayo, Mang, barik bae, Mang. Percuma, Mang. Nok, Titin. Ari persoalan Udin beli ngaku ning sira ora dadi masalah. Tapi sing rasa menusuk perasaan Mamang Hira, sira digebugi, dianiaya ning mboke Udin. Kurang ajar Mamang sing diterima. Arep melu ning sapalan sambat ning sapa sira nyang ora ning Mamang Hira. Endi wong tuane Udin? Iku, Mang. Bagus. Bagus ya, Roko, dadi kuwen jegere. Wis dingin. Kuwen bek iki. Hai Kar Siti. Aja mentang-mentang sira dadi wong sugih, wong kaya raya. Pendek kena anak kira. Aku sama. Udin. Udin. Anak apa sih? Undangan mana? Beli perlu Kar Sira. Aja ngadepi Udin ning ngadepi mboke dikit. Oh. Sampe mapan blakot. At garong, at tipu, at nyopet, bajingan seraya. Loh, kok ngomong bajingan, pirang puluh juta harta ini sing dicolong nih kita ngarni kita bajingan. Bukan harta benda yang dicolong kamu. Kar Siti. Apa? Kita beak urusan kau sia. Sing penting Udin teka kena dengarapan kita. Pengkhianat, wong lanang sing tak tanggung jawab ini keluar. Tutup! Karena kita bocah pianat, tidak ketanggung jawabnya, tidak ngomong senaknya bahaya terempos. Anak kita mau pendidikan, anak kita mau pinter. Ngomong cuma demet tuh benang serah. Anak kita mau jagoan. Kar Siti. Undang Kar Siti baik. Setan serah. Peduli anak kita mau pinter teh, dokter teh. Sing penting anak kita sing gak ketanggung jawabnya. Anak kita sing pernah ngawin ponakan kita Nok Titin Mariyati. Alah kecap. Undangan Udin. Bagus ya. Tunggu nih kayaknya nang ya. Remok gak diapa pak anak kita. Atok Nudin. Nah Nudin, bocah kasep, bocah pinter. Mana? Miming dang-dang bahaya. Pengertian, supami pengertian. Sindi ngoku pengertian. Lagi apa? Oh, nari manusia mami. Inang pengertian sama pengertian. Tapi ikan masalah kududnya kudusia senyelesiakan baik, inang. Masalah apa maning, Mi? Iku anak bocah yang ketemu kalau sirah, bocah lanang, kok. Mau bocah wadun kin bocah lanang akeh temen sih wong pada pengen ketemu karo kita. Ya kuni kuna dihadepi mimik bahasane dibutuh karo mimik, dibutuh karo sira perlu ne. Oh konon. Iya. Endi wonge? Ho, wonge ku. Sing kali modar e aku. Oh, sira pengen ketemu karo kita? Loh. Udin. Kenapa ngundang kita sira? Sira bae, eh? Din. Telinga ngadin, masa kelalen Udin kalau Mamang Hira? Hah? Apa beli kelingan nalika bengen? Ku, delengan. Apa itu? Sarung, masih tak nggoning Mamang Hira. Kopiah, gubluk, masih nyangkol lindase Mamang Hira. Uli upahan wali sing sira. Kenapa sira mengkono Udin? Macem-macem manusia, manusia pengen ngulat di jalan yang sandang pangan berbagai macam cara. Hei, Santoloyo. Sira pengen diaku mertua ning kita. Hah? Sira pengen diaku mertua ning kita. Gue pirang bau sira sabai. Gue pirang gelondong sira mobile. Gue pirang gelintir sira pabrike. Wajingan wong melarat keciprat pengen diaku mertua ning kita. Mampus. Setan. Mang. Mang, mari Mang. Rasain lho. Ditinat ngomong karo Kang Udin. Ya. Kang Udin. Sampean ngarani wong tua kula sombong. Tapi sing sebenarnya sing sombong dudu mang kewot kan. Sampean sing sombong. Apa sampean beli kelingan iki nengon waktu janji neng kali Cimanuk Kang Udin karo Titin. Apa ibu kali Cimanuk? Saya tidak kenal itu dengan kali Cimanuk. Udin, sampean wong lanang bener-bener mung dihargai kena wong wadon. Titin sing kana meneh nyusul-nyusul sampean. Amun sampean gelem dijak balik maning, yen beli gelem kula beli maksa. Sengajan kula wis weruh yen sampean tas kawinan maning. Bener-bener sampean wong lanang lah katanggung jawab. Dasar wong lanang hidung belang, Kang Udin. Kula bagin blesak dar pemis-mis cinta ning sampean. Nanging kula tekas meneh sok ten kerak perjanjian sampean karo Titin. Sampean masih dadi laki kula, sebaliknya kula masih dadi abine sampean. Lamun sampean belum mengakui kenyataan bahwa kula rabine sampean, tunggu ning kali Cimanuk bajingan dasar wong lanang mata keranjang. Bos. Permisi, Ma. Ayah tidak butuh. Oh, Udin begitu kejam nih Rabi Nuda ya. Aja khotbah nih depan kita sih. Enak Udin. Oh, bener ketengar bong ala ketala. Hukum karma sampai saat ini masih berlaku. Tunggu sih hal tak bisa nih pas. Nah, hukum karma masih berlaku. Memang karma tak yang tahu. Mampus kita sih bagus nih dia. Bagus lah, bagus. Nunang. Setiap apa bayam si mendekati kesuksesan pasti bayi anak halangan dan rintangannya. Iya nang ampun menusak warna bayi si menghalangi. Mi, kula amat sampean. Pokoknya, lamun anak wong lanang mau kar mencoba dan mau gongkon balik. Aja khawatir nang tanggung jawab Mimi. Durung lapor hidup kebuk dingin nang. Lo. Bu. Apa dok? Ini pada rusak rasa kabel kubriben. Waduh, dut rame, seret rame. Tas bulat torak kita kidut. Bulat torak siapa? Iya, kor bocah wadon, bocah lanang. Asale pripun? Asale ana bocah adolan mene. Jarene je bocah bilang saran Widasari. Nah, karo mamange. Arane? Arane sing wadon Titin Mariati, mamange arane Kewod. Hah? Titin Mariati. Iya, bocah Widasari jedut ngomongnya ku. Terus? Tekani kene kudut ngaku jerabine Udin. Ya kita yang terus dugal bae, beli gadut nafsu. Udin, Udinnya pimen. Ya Udinnya kepada bae, ngebugi. Sumpahkan Allah. Ibu gue istirahat, sumpahkan lo. Titin Mariati dikebugi? Iya. Sampai aneh? Ya kita maning, ngebugi bisa nih, taruh dugal, tekan-tekan, serdut. Sumpahkan Allah. Ibu cakap pimen sih. Eh, istirahat, aku kaget-kaget benangnya apa sih, Jod? Nanti Udin nanti. Ya langka, Udin emang. Kon mene. Kenapa sih, Jod? Kon mene. Maksudnya? Wis sampe mau beli buru urusannya. Nang, Din. Din. Iku dundang wabunder, iku. Anak apa sih? Waduh. Sampe bener-bener manusia jahat yang mengkonon dia. Jahat? Loh. Cari Titin Mariati, mene. Terus? Boleh digebuk gini sampe, bener beli. Betul. Enak, boy. Arane sebagai mengkonon sampean ki. Ora kelingan bengen, ora kelingan lagi apa pertamane. Ora Titin ku dirayu ning sampean. Titin kemune gemong karena Titin wong larat. Bakasan mu us ban-ban sampean ora seneng karo Titin aja digebuki. Dipegat kan apane sih? Kok dikit kan? Are kune Titine apane Udin? Alah. Dot. Duh bocok, Titin apa nih Udin sebenarnya? Bakat Titin ku, kula dek nyakseni Titin ku rabine Udin. Mimi, aja dipercaya omong. Aja dipercaya priwen. Dosa nang bakal mengkonon. Duraka. Kang Udin, sampean bener-bener wong lanang langka tanggung jawab di karo Titin. Dapat semono berapa apa kang? Tetunggu ning kali Ciman. Tetunggu ning alam bakat Titin. Kang, selamat berpisah, Kang Udin. Kang Udin. Iya, apa nak? Apa nak? Ibu kau ada bocah lain banyak apa nak? Ini siaran Udin. Udin. Iki nak. Kurang ajar, Sira. Sehingga kerugian besar nih Mama Ira. What? Apa? Sira kata ya. Saksi sing belakang senar. Loh. Setan kuak, Sira. Priben sampean. Siapa sih lah? Priben sampean. Titin Mariati ngebur ning kali Cimanuk gara-gara Udin gila. Hah? Aduh. Mang. Nantin. Ma, Titin ngebur ning kali Cimanuk. Nah, lo Titin. Aduh. Silap benar ya ini. Kenapa terang-terangan yang titini kunang Rabi Nira nang termasuk Wimi ganang dosa doraka nang gebuki Rabi Nira Udin. Keduh teman Wimi menyesal. Jangan tumpang pura bisa pasrah kunang ditimis keburi gali cimanuk nang. Ini bukan bisa ambil tekang semono Mimi titi nekat Mimi. Mau nega mau nih kita kumong di gawa-gawa. Kenapa serandik berterang-terangan, Pak? Sampean kan lagi ngongkon kula ka. Nang, Dut, Udin mana cilikana? Kan kamu mobilnya kempes, tuli lebih wida sehari ku ketemu Udin ku karukun. Karo bocah kuwi, Titin Mariyati. Sampai dikawin. Astagfirullahaladzim, kenapa hmm. Sambil laporan, Dut? Apa kan anak sampean nih? Iya, Mangkewon, maafkan kula Mangkewon. Aduh, kula dosane pirang-pirang. Wis eling nang sadar nang. Aduh, mau kasih ditekan sembah titi nekat. Nang eling nang wis. Mimi. Nyebut nun. Selamat berpisah Mimi. Nah, Mangkewon, selamat berpisah. Nah, Mangkewon, selamat berpisah. Kula pan bukti akan janji kula pengening Titin Mariyati. Kula pan melukar Titin Mariyati ngebor ninggalin si Manu. Udah, Titin,